ayyan ni'matain afdol an hadani Allah lil Islam aw afani min hadhihi al ahwa. Ini disebutkan dalam kitab Hilyatul Auliya. Kata Abul Aliyah, aku tidak ngerti, aku tidak tahu dua nikmat yang mana yang paling afdol. Jadi dua nikmat yang sama-sama afdol. Nikmat mana yang paling afdol dari dua nikmat yang afdol? Apa itu? An hadani Allah lil Islam. Nikmat yang pertama, Allah memberi hidayah kepadaku kepada Islam. Menjadi seorang muslim, ini nikmat besar. Au afani min hadhil ahwa. Atau nikmat Allah menjagaku dari hawa nafsu ini. Ini sama-sama afdol. Nikmat Islam wadih keutamaannya. Tapi kata beliau, nikmat yang besar juga, yang afdol juga, yaitu terpelihara dari hawa nafsu. Yaitu istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah di atas jalannya salaful ummah, para sahabatnya radhiyallahu anhum. Ini nikmat yang besar juga. Dalam riwayat yang lain lafadznya, an hadzani lil iman summa lam yaj'alni haruriyan. Aku tidak tahu dua nikmat yang mana yang lebih afdol, yaitu aku diberi hidayah kepada iman, mendapatkan iman, dan aku tidak dijadikan menjadi haruri, itu khawarij. Berarti yang dimaksud hawa itu penyimpangan. Maka ahlul bid'ah dikatakan ahlul hawa. Yang bukan ahlus sunnah dikatakan ahlul hawa. Karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Ini ya ikhwan. Nah, ketika seorang Islam, dia telah diberi hidayah Islam, lalu dia juga diberi hidayah istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini nikmat, dua nikmat yang besar. Nah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hambanya yang berada di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syukuri. Syukuri ya ini. Lebih-lebih zaman sekarang ini begitu banyaknya ahlul hawa, sedikitnya ahlus sunnah. Dan di antara bentuk syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya ikhwan, adalah berusaha, terus berusaha untuk memiliki sifat-sifat ahlus sunnah. ada pada diri kita tanda sebagai ahlu sunnah. Karena di sana ya ikhwan ada simatu ahli sunnah, tanda-tanda ahlu sunnah, dan juga di sana ada simatu ahlu ahwa wal bidah, tanda-tanda ahlul ahwa dan ahlul bidah. Ini Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah dalam daras beliau Dirasah fil Manhaj, beliau mengatakan wa min simati ahli sunnah wal jamaah min simati salafiyyin wa manhajis salafis salih as-sabat wa adamut talawun, kata beliau. Dan termasuk tanda ahlu sunnah wal jamaah, ini menjadi sifatnya, dan tanda-tandanya salafiyin, kata beliau, dan tanda manhaj salafus salih adalah as-sabat, kokoh di atas sunnah, di atas al-haq, wa adamut talawun, dan tidak talawun, berganti-ganti warna. Maka beliau katakan famanhajus salaf wa salafiyun mutamassikuna bil haq sabituna alai la yatalawwanuna bihasabil ahwa wal masalih. Maka manhaj salaf, jalannya salafun salih, dan salafiyun, orang-orang yang mengikuti jalannya salafun salih, mereka itu berpegang teguh dengan kebenaran. Ini sifat pertama, mutamassikuna bil haq. Kalau sudah datang padanya al-haq, pegang ini. Sabituna alaih, kokoh di atas al-haq. Jadi bukan megangi sebentar lalu dilepas lagi, kokoh terus dipegangi, kokoh. Dan la yatalawanun, dan mereka tidak talawun, tidak berganti-ganti warna sesuai dengan hawa nafsunya atau sesuai dengan maslahah kepentingannya. Tidak. Ini sifat ahlu sunnah, kokoh di atas al-haq, berpegang teguh dengan al-haq dan kokoh di atas al-haq, tidak berubah-ubah ketika hawa nafsu condong ini begini, ketika ada kepentingan ini condong ke sini. Tidak. Bihilafi huairihim min ahli dolal wal firq, berbeda dengan selain ahlu sunnah dan salafiyun, dari orang-orang yang sesat, kelompok-kelompok yang menyimpang. Fa inna afkarohum tatalawwan wa yatalawwanun bihasabi masalihim wa ma yuhaqqiqu ahdafahum. Maka pemikiran mereka yang bukan ahlu sunnah, cara berpikirnya mereka, pikirannya mereka akan berganti-ganti warna. Sesuai dengan maslahah mereka. Sesuai dengan apa yang bisa memenuhi tujuan mereka. Ini bukan alusunah yang modelnya semacam itu. Kalau punya tujuan begini, ini. Kalau tujuan begini, begini. Namanya talawun. Kalau bersama ini, begini sifatnya. Kalau sama bersama ini, seperti ini sikapnya. Ini namanya talawun. Dalam beragama. Dan alusunah jauh dari sifat semacam itu. Lalu beliau menyebutkan perkataan sahabat Hudzaifah. Yaqulu Hudzaifah radhiyallahu anhu, inna ad-dalalah, kull ad-dalalah. Ini yang beliau sampaikan dalam musannaf. Ad-dolalah haqqud dolalah lafadznya. Maknanya orang itu. Anta'rifa ma kuntu tungkiru au tungkiru ma kunta ta'rif. Wa iyyaka wattalawun fid dinillah. Wa dinullahi wahidun. Allahu Akbar. Kataan beliau disebutkan dalam kitab Musannaf Ibn Abi Saibah dan juga yang lainnya. Kata beliau, sesungguhnya kesesatan yang betul-betul kesesatan, kata beliau. Siapa yang sesat? Selain Ahlu Sunnah. Siapa yang sesat? Selain Ahlu Sunnah. Kalian yang selamat dari setan hanya Ahlus Sunnah. Ma ana alaihi wa ashabi al-yawm, kata Rasulullah SAW. Ini yang tidak sesat, yaitu Ahlus Sunnah. Salafiyun yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalannya para sahabatnya radhiyallahu anhum. Ini yang tidak sesat. Lah kata beliau, wa inna ad-dalalah kull ad-dalalah. Sebenarnya kesesatan yang nyata-nyata kesesatan, yaitu kamu mengatakan baik, ma'ruf, yang dulu kamu mengatakan mungkar. Dulu kamu mengatakan itu mungkar, sekarang mengatakan baik. Dan sekarang kamu mengatakan mungkar, yang dulu kamu mengatakan ma'ruf. Ini orang yang ini benar-benar sesat, kata beliau. Tidak ada sikap. Dulu kamu sekarang kamu mengatakan ma'ruf baik, sedangkan dulu kamu mengatakan itu mungkar. Sekarang kamu mengatakan itu mungkar, jelek. Dulu kamu mengatakan itu baik. Ini ya ikhwan. Wa iyyakum watalawun fid dinillah. Berhati-hati kamu dari talawun, yaitu tadi berubah-ubah sikap. Ini namanya talawun tadi. Dulu kamu mengingkari, sekarang kamu mengatakan menyetujui. Dulu kamu setujui, sekarang mengingkari umpamanya. Ini talawun. Wa iyyaka watalawun fiddinillah. Hati-hati kamu sikap talawun dalam agama Allah. Kenapa? Fadinullahi wahid. ini. Sedangkan agama Allah itu satu. Enggak warna-warni. Ini. Maka hendaknya ketika makan ma'ruf berdasarkan ilmu yang sahih yang telah kita sampaikan kemarin, Al-Qur'an dan sunnah pemasalah itu ma'ruf. Mengatakan mungkar juga berdasarkan ilmu yang sahih. Bukan kepentingan. Bukan hawa nafsu. Kalau kepentingan hawa nafsu berubah nanti. Berubah. Kalau berubah, ya itu namanya talawun. Lalu beliau juga menyebutkan, kata beliau, ja'an Malik annahu qal adda'ul udol at-tanakul fiddin. Beliau menyebutkan perkataan Imam Malik, penyakit yang kronis, kata beliau, penyakit yang kronis. Orang sekarang ini pada takut sama corona kan, walaupun belum kena juga kita takut kan. Nah, kita berusaha menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan, mudah-mudahan Allah melindungi kita. Tapi ada lagi penyakit yang lebih kronis daripada itu, tanakul fiddin, berubah-ubah dalam agama, pindah-pindah dalam agama sesuai dengan kepentingan. Ini kata beliau. Karena ini berkaitan apa nanti? Keselamatan agamanya. Karena masalah agama bukan cukup di dunia, akan terbawa di akhirah nanti. Kalau penyakit fisik, virus dan lainnya, cukup di dunia, sembuh di dunia, meninggal sebatas di dunia. Insya Allah di akhirat kalau dia orang soleh akan jadi orang, akan mendapatkan balasan yang baik. Iya enggak? Iya kan? Kalau penyakit di dunia, tapi kalau penyakit fisik, tapi kalau penyakit din, penyakit agama, ini enggak selesai di dunia ya ikhwan. Akan dibawa nanti di alam kubur. Ja'an an ba'dis ba'dil ulama. Lalu beliau juga menyebutkan, ja'an ba'dil ulama annahu qal man tamassaka bisunnati sabat wa man taraka sun wa man taraka sunnata aksarut tanakul. Mereka telah datang sebagian dari sebagian ulama, kata beliau, berkata, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, dia kokoh. Dan barang siapa yang meninggalkan sunnah, dia akan banyak berpindah-pindah, berubah-ubah. Kalau orang tidak berpegang teguh dengan sunnah, pasti akan berubah dia, tanakul, pindah-pindah. Maka ya ikhwan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah beri hidayah kepada kita, hidayah taufik di atas sunnah, di atas Islam dan di atas sunnah, pegang ini, jangan berubah. Pegang ya ikhwan, jangan berubah hanya karena mungkin ada kepentingan, ada kesukaan, kesenangan hawa nafsu. Jangan berubah, kokoh di atas itu. Dan hendaknya hawa nafsu kita tahan, untuk bisa istiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam ayat yang ke ayat ke-11 dalam surah Al-Baqarah, yaitu berkaitan dengan orang-orang munafik. Dan di antara sifatnya orang munafik adalah talawun. Nah ini, sifatnya orang munafik adalah talawun. Maka bila dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, dikatakan kepada mereka, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi, qalu innama nahnu muslihun, mereka akan mengatakan, sesungguhnya kami berbuat kebaikan. Jadi sikap mereka yang di dalam agama talawun, berganti-ganti warna, kalau bersama para sahabat kelihatannya seorang Islam, beribadah bersama Rasulullah SAW, sholat. Tapi kalau bersama orang kafir, dia akan menampakkan kekafirannya. Ini munafik, ini talawunnya mereka. Nah ini, nah kalau dinasihati jangan berbuat kerusakan, yaitu bersikap talawun seperti itu, bersifat nifak seperti itu. Mereka mengatakan, kami berbuat baik. Sikap kami ini muslihun, kata mereka. Kami orang-orang yang berbuat baik. Coba. Ini sudah rusaknya fitrah mereka, kata Syaikh Shalih Al-Fauzan, Rahimahullah, yang sudah kita sampaikan pada penyelam kemarin. Insya Allah pada malam ini kita akan membaca apa yang disebutkan dalam kitab Fathul Majid, menjelaskan ayat ini. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Majid, qala Abul Aliyah fil ayah, yakni la tahsu fil ardi li anna man asallaha fil ardi aw amara bi maksiatillah faqad afsada fil ard li anna salahal ardi was samai innama huwa bi taatillah wa rasulihi. Berkata Abu Aliyah dalam menjelaskan ayat ini, yaitu ayat yang ke-11 dalam surat Al-Baqarah. Jadi kata-kata wa idza qila lakum la tufsidu fil ardi ay la tahsu fil ardi, jangan kalian berbuat kemaksiatan di muka bumi. Dinamakan maksiat ya ikhwan. Ya. Maksiat, pengertian maksiat secara umum adalah meninggalkan perintah, mengamalkan larangan. Ini maksiat, lawan dari taat. Kalau taat mengamalkan perintah, meninggalkan larangan. Kalau maksiat meninggalkan perintah. Perintah untuk istiqomah, itu perintah. Ditinggalkan, ya maksiat. Mengamalkan larangan. Larangan mengikuti hawa nafsu. Dia mengikuti hawa nafsu, maksiat. Larangan membuat bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kan jadi perkara baru. Ini larangan. Kalau diamalkan, maksiat. Ini maksiat secara umum, makna maksiat. Yaitu tarkul awamir wa fi'lul nawahi. Ini maksiat. Li'anna, kata beliau, karena barang siapa yang maksiat kepada Allah di muka bumi atau menyuruh maksiat kepada Allah, ya, orang lain untuk maksiat, faqad afsada fil ard, maka sungguh dia telah membuat kerusakan di muka bumi. Ya, sekarang terbalik. Yang melarang maksiat di hakti hukti sangka berbuat kerusakan. Yang mengajak maksiat dianggap membuat kebaikan. Allah musta'an. Iya enggak sekarang? Karena kata beliau, li'anna salahal ardi was-sama', karena baiknya bumi dan langit sesungguhnya saja itulah dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istiqomah di atasnya. Dengan mengikuti pemahaman salafus saleh, ini baiknya bumi dan langit dan turunnya berkah. Tapi sebaliknya kalau maksiat, kerusakan yang akan ditimbulkan. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi atau bagian berjudul Ad-Da'u wad-Dawa, menjelaskan tentang uqubatul ma'asi, akibat-akibat maksiat banyak sekali. Di antara lagi akan mendatangkan kerusakan. Ini ya. Malah ingin bumi baik, bahkan langit juga jadi baik, berkah turun dari langit, taatilah Allah dan Rasulnya dan istiqomah di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqomah di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bumi akan baik. Waqad ahbara ta'ala, ini menyebutkan dalil bahwasanya masih adalah kerusakan di muka bumi. Waqad ahbara ta'ala an ihwati Yusuf alaihi salam, Allah Ta'ala telah mengkhabarkan tentang saudara-saudara Yusuf alaihissalam. Ini disebutkan dalam surah Yusuf ayat ke-70 sampai 72. Fi qawli Ta'ala, summa adzana mu'adzin ayyatuhal 'airu innakum lasarikun. Ketika saudara Yusuf ini sudah mau pulang, setelah mendapatkan jatahnya, mau pulang ini rombongannya, saudaranya Yusuf, ini kisahnya. Lalu ada seorang menyeru, hei kafilah, hei rombongan, innakum lasarikun, sesungguhnya kalian itu sungguh mencuri. Qalu wa aqbalu alaihim, madza tafkidun. Maka rombongan ini saudara Yusuf balik arah karena mau berangkat pulang, sudah membawa bagiannya ini, jatahnya ini. Di belakang ada yang nyeru, wahai rombongan, wahai kafilah, sungguh kalian itu mencuri ini. Mereka lalu menghadap, mengatakan lami menghadap kepadanya, madza tafkidun, apa yang hilang bagi kalian? Kalian kehilangan apa? Kata saudaranya Yusuf ini, qalu nafidu suwa al-malik, Kata yang menyeru ini, kami kehilangan alat-alat takarnya raja. Ini kisahnya kan ada sendiri. Kisah nanti panjang ini, mungkin sampai jam 9 nanti. Bukan itu temanya insya Allah. Waliman ja'abi himnu ba'irin wa anabihi sya'i. Maka bagi siapa yang bisa mendapatkan itu, alat takarnya raja, akan kami ganti gandum seberat unta, dan kami jamin, katanya. Qalu, ini berkata mereka, siapa saudara-saudara Yusuf ini yang mau pulang ini, tallah laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard wa ma kunna sarikin. Mereka saudara Yusuf mengatakan, demi Allah, sungguh kalian tahu kami datang ke sini ke Mesir bukan untuk membuat kerusakan di muka bumi. Itu dituduh mencuri kan? Maka mengatakan, kami datang ke Mesir ini bukan untuk membuat kerusakan, dan kalian tahu. Menghabis datang kan dijamu sama Yusuf. Kisahnya kan begitu. Karena rombongan yang kedua ini kan bawa saudaranya Yusuf, Benyamin. Ini saudara kandungnya. Yang pertama kan belum bawa saudaranya. Yusuf mengatakan, nanti datang lagi bawa saudaranya. Kalau enggak bawa, enggak saya kasih jatahnya. Ini ceritanya panjang. Sedikit aja ya. Nah, bayang rombongan bawa, terus dijamu sama Yusuf. Nah, Benyamin, saudara Yusuf yang sekandung ini, kalau yang lain-lain yang sempat haset itu sama Yusuf sampai mumbang Yusuf, itu kan saudara satu bapak, beda ibu. Kadang-kadang bapaknya sama, ibunya beda, jadi masalah. Ya kan? Kalau ini Yusuf sama Benyamin sekandung ini, sebapak dan seibu. Setelah datang dijamu. Nah, ini saudaranya kan ingin enggak ingin bisa dengan Yusuf, saya tahu ini Yusuf kan sifat kamu itu saudaraku, saya Yusuf ini. Nah, cerita ringkasnya. Lah ini enggak mau pisah, gimana caranya ini? Untuk biar bisa ini bertahan di Mesir. Nah, ini. Jadi masukkan alat takarnya itu di bagiannya yang dapat dari Benyamin ini. Kisahnya panjang. Nah, setelah itu, setelah mau pulang, mereka sudah sama Benyamin juga mau pulang, justru, kafilah, kalian mencuri ini. Tujuannya biar Benyamin bertahan di. Maka kan melobi dari saudaranya, sudahlah ganti, jangan ini, saya berjanji dengan bapak, karena dulu saya sudah pernah membuang satu itu, yang ini saya sudah janji dengan bapak ini. Nggak mungkin akan saya, nggak bisa, katanya nggak bisa, nanti saya dolim kalau ngambil yang lain, yang kedapatan yang ini kok, gitu. Kurang lebih begitu, baca sendiri kisahnya panjang. Nah, setelah itu mereka mengatakan, tahu qalu tallah laqad alimtum, mereka akan demi Allah kalian tahu, majina linufsida fil ar, kami datang ini bukan untuk membuat kerusakan di muka bumi. Wa ma kunna sarikin, dan kami juga bukan orang pencuri. Tapi akhirnya pun saudara Yusuf ini bertobat. Ini yang penting ini. Memang sempat hasad dengan Yusuf, tapi akhirnya bertobat dan insya Allah diterima tobat ini. Asalnya orang-orang soleh, tapi namanya manusia, ada kadang-kadang ada muncul. Nah, yang kita ambil faedah di sini ya ikhwan, bahwasannya maksiat sekecil apapun itu membuat kerusakan di muka bumi. Fadallat al-ayah ala anna kulla maksiatin fasadun fil ardh. Maka ayat ini menunjukkan bahwa setiap kemaksiatan itulah kerusakan di muka bumi. Jadi sudah kita jelaskan, namanya maksiat, semua apa saja yang mengamak, yang meninggalkan perintah, ini maksiat. Terkhusus yang perintah menunjukkan wajib, ini maksiat. Atau mengamalkan larangan, larangan yang menunjukkan haram, ini maksiat. Dan ini membuat kerusakan. Maka di dalam agama ya ikhwan, nah di dalam Islam, belajar ilmu untuk diamalkan ya ikhwan. Kita memahami perintah Allah, kita mengilmui perintah Allah, kita mempelajari perintah Allah, larangan Allah, dalam rangka untuk diamalkan. Karena sebaliknya, yang perintah ditinggalkan, yang larangan diamalkan, terjatuh dalam maksiat, dan ini kerusakan. Dan bila kemaksiatan dibiarkan, akan semakin kerusakan di muka bumi. Maka adanya prinsip al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Ini prinsip dalam Islam, termasuk untuk mencegah kemaksiatan adalah adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Tapi sudah adzan ya ikhwan, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Al-muhim bahwasannya kita berislam adalah untuk kokoh di atas Islam, kokoh di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kokoh di atas jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, bukan di atas jalannya orang-orang munafik yang mereka disebutkan dalam Al-Quran sifat-sifat mereka. Di antaranya adalah mereka menampakkan keislaman tapi hatinya menyimpan kekafiran, akhirnya bersikap tidak istiqomah, tidak sabar, berwarna-warna, berganti-ganti warnanya, berganti-ganti sikapnya wal'iyadubillah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.